السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله قد بقي يدي kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertalabul ilm, untuk bertafakkur fiddin. Talabul ilm, tafakkur fiddin adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah, sebaik-baiknya pendekatan. Terlebih di akhir zaman, ilmu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Hilangnya ilmu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, "Wa inna min asharati sa'ah ay yurfa'a al-ilmu wa yuthbata al-jannu." Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah hilangnya ilmu, merajalelanya kebodohan. Kenapa ilmu hilang? Karena kaum musliminnya tidak mau haji, terkena penyakit wahan, kebun dunia, cinta dunia, wakarah yang mau benci kematian. Karena tidak mau haji, maka ilmu hilang. Kemudian faktor yang lainnya, para ulama satu persatu diwafatkan. Ini menyempurnakan akan hilangnya ilmu, sehingga yang terjadi adalah kebodohan di mana-mana. Orang berakidah tidak murni tetapi dikotori dengan kesyirikan. Orang beribadah tidak semestinya tetapi diperkeruh dengan kebid'ahan. Jadi benar-benar sekarang terjadi, dan shadaqallah wa shadaqar rasul, benarlah Allah dan benarlah Rasul. Ini yang dirisau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi, dan ini merupakan tanda hari kiamat. Oleh karena itu bersyukurlah kita semuanya ketika Allah menjadikan hati-hati kita semuanya sebagai hati yang cinta kepada ilmu. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai kajian, saya mohon maaf terlambat setengah jam. Jadi rencananya 9.30, ini jam 10 baru mulai. Karena dua hal, yang pertama mempersiapkan pameran di Jatim Expo, yang kedua gak tahu alamatnya, nyari-nyari. Kalau alamat di Tanah Akbar biasa ke situ, tetapi menanggal 3 ini mana nyari-nyari. Tapi alhamdulillah ketemu. Meskipun terlambat, semoga tidak mengurangi semangat kita di dalam kolam ulama ini. Mas Rasulimir rahimahnya rahimahullah. Ada satu pertanyaan yang perlu diajukan kepada diri kita masing-masing. Pertanyaannya berupa, kenapa saya beragama Islam? Kalau jawabannya karena ayah ibu saya Islam, maka saya Islam. Karena lingkungan saya Islam, maka saya menjadi Muslim. Itu jawaban yang tidak ilmiah. Barangkali sebagaimana orang mengatakan berarti Islam keturunan. Maka jawaban yang diharapkan adalah jawaban yang ilmiah. Jawabannya adalah karena Islam itu indah. Ini jawaban yang ilmiah. Karena Islam itu indah. Dan semua orang menyukai keindahan. Tidak ada manusia yang tidak mencintai keindahan. Tabiat manusia mencintai keindahan. Apa indahnya Islam? Indahnya Islam banyak sekali. Pada kesempatan kali ini, tentunya sesuai waktu yang memungkinkan, kita akan bahas semampu kita. Yang pertama, Islam itu agama yang benar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innad dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang benar adalah Islam. Semua orang menyukai kebenaran. Kecenderungan fitrahnya manusia mencintai kebenaran. Dan Allah nyatakan agama yang benar adalah agama Islam. Di dalam ayat yang lainnya, masih surat yang sama, yaitu surat Al-Imran, Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sesekali tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerimanya. Dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Rugi akhirat tidak bisa dibayangkan. Kalau kerugian dia bisa ditambah sulam, bisa dicarikan ganti rugi akhirat, dan final sudah. Dan itu didapatkan oleh mereka yang tidak memeluk agama Islam. Dari sini kita harus tegas. Berarti selain Islam, bagaimana? Berarti selain Islam itu salah, sesat, dan kafir. Tidak boleh ragu. Selain Islam, sesat, salah, dan kafir. Jangan sampai dikecaukan oleh orang-orang liberal yang menyatakan bahwa seluruh agama itu benar. Karena semuanya menuju pada Tuhan yang sama. Sebutannya saja yang berbeda. Di dalam Islam menyebut Tuhan dengan Allah. Di dalam Kristen menyebut Tuhan dengan Yesus. Di dalam Hindu atau Buddha menyebut Tuhan dengan Sang Yang Widi. Di dalam Yahudi menyebut Tuhan dengan Yahweh. Itu sekedar penyebutan saja. Tetapi sesungguhnya hakikatnya sama, menuju kepada Tuhan yang sama. Boleh cara beribadahnya berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Jadi seluruh agama adalah sama, benar. Kata Rabbi Ibrahim. Mereka juga mengambil perumpamaan, ibaratnya mau ke Jakarta, bisa menempuh jalan Pantura, pantai utara, bisa menempuh jalan pantai selatan, bisa menempuh jalur udara, jalur laut. Jadi banyak jalan, tetapi satu tujuan yaitu Jakarta, ibaratnya semacam itu, sehingga seluruh agama adalah sama, seluruh agama adalah benar. Ini syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang liberal. Maka tegas kita nyatakan agama yang benar adalah agama Islam. Maka selain Islam, sesat, salaf dan kafir. Ini dari Islam yang pertama. Indahnya Islam yang kedua adalah Islam itu agamanya seluruh Nabi. Islam itu agamanya seluruh Nabi. Nabi siapa saja, seluruh Nabi. Seluruh Nabi. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 124.000. Semuanya beragama Islam. Kalau siapa saja 124.000, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mengetahui siapa saja. Allah menyatakan di dalam surat An-Nisa, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sebagian mereka para nabi kami kisahkan kepada kamu wahai Muhammad, dan sebagian yang lainnya tidak kami kisahkan. Jadi Nabi Muhammad sendiri tidak mengetahui seluruh nama nabi, tapi jumlahnya beliau mengetahui yaitu 124.000. Agama mereka apa? Seluruhnya Islam. Bahkan manusia yang pertama adalah seorang nabi. Nabi Adam alaihissalam beragama Islam. Dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat terakhir, Allah menyatakan wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah Allah menamai kalian dan orang-orang sebelum kalian dengan sebutan muslim. Kenapa kalian dan orang-orang sebelum kalian dinamakan dengan muslim? Muslim itu orangnya. Berarti beragama apa? Berarti beragama Islam. Seluruh nabi beragama Islam. Seluruh nabi beragama Islam. Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang pengikutnya dikenal dengan Nasrani. Penamaan Nasrani melihat kepada tempat mereka tinggal, yaitu daerah Nazaret. Maka orang-orang yang tinggal di Nazaret disebut dengan Nasrani. Itu pengikutnya Nabi Isa. Apa agamanya? Islam. Nabi Isa menyeru mereka agar menyembah Allah semata. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada suratul mustaqim dalam surat Al-Imran. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu dan Tuhan kalian, sembahlah Dia. Inilah surat mustaqim, inilah Islam. Nabi Isa beragama Islam. Yang pengikutnya dikenal dengan Nasrani. Yang sekarang mereka lebih populer dengan sebutan Kristen. Nabi Isa itu beragama Islam. Apa agama Nabi Musa? Yang pengikutnya dikenal dengan Yahudi. Penamaan nama Yahudi melihat kepada nenek moyangnya yang bernama Yahuda. Jadi Nabi Ya'qub memiliki banyak putra, di antaranya ada yang namanya Yahuda. Dan keturunannya Yahuda inilah dikenal dengan Yahudi. Kepada mereka lah Nabi Musa diutus. Apa agama Nabi Musa yang dia alaihissalatu wassalam diutus kepada orang-orang Yahudi ini, sehingga pengikutnya Nabi Musa dikenal dengan Yahudi? Apa agama mereka? Islam. Tetapi kemudian di dalam perkembangannya, Nasrani dan Yahudi bukan Islam lagi. Di dalam perkembangannya, Yahudi dan Nasrani bukan Islam lagi. Di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, Allah menyatakan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Maka Yahudi tidak mentauhidkan Allah lagi, jadilah dia kafir. Nasrani juga demikian, tidak mentauhidkan Allah lagi, jadilah dia kafir. Ada Tuhan bersama Allah Uzair bagi Yahudi, ada Tuhan bersama Allah Isa bagi Nasrani, maka tidak Islam lagi. Maka tidak Islam lagi. Jadi ini indahnya Islam. Yang kedua, seluruh Nabi itu beragama Islam. Pernah suatu ketika seseorang, dia terus terang agak bingung. Kemudian dia menyampaikan permasalahannya. Apa kata dia? Sebenarnya lebih dahulu mana Islam dengan Kristen? Kalau dipikir-pikir, Nabi Muhammad kan datangnya belakangan, sekitar 600 tahun setelah Nabi Isa. Berarti kan Kristen duluan daripada Islam. Jangan-jangan yang merubah-rubah ajaran ini Islam. Yang aslinya adalah Kristen, kata dia. Maka kita katakan kepada bapak tersebut, siapa yang mengatakan Islam itu agama baru? Padahal sesungguhnya Islam adalah agama sejak manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Benar, Nabi Muhammad datang belakangan, setelah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa, jadi Isa itu Nabi. Benar, Nabi Muhammad datang belakangan setelah Nabi Isa. Isa itu Nabi. Apa agamanya Nabi Isa? Islam. Nabi Muhammad juga datang dengan membawa agama Islam. Kalau memang seluruh Nabi beragama Islam, jadi tidak ada yang diragukan. Isa datang lebih dahulu daripada Muhammad, benar. Tetapi apa yang dibawa? Yang dibawa Islam, bukan ajaran Trinitas. Allah menyatakan dalam surat Al-Ma'idah, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illallah. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah itu Trinitas. Thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah itu Trinitas. Siapa? Ya, orang-orang yang merubah ajarannya Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan Trinitas. Tetapi kemudian mereka merubahnya, kafir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar, Nabi Isa datang sebagai Muhammad, tapi sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Agamanya persis sama dengan Nabi Muhammad. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah syariatnya. Seluruh Nabi beragama sama. Yang membedakan apa? Syariatnya. Kenapa syariatnya berbeda? Allah menghendaki demikian. Sesuai dengan hikmah. Seandainya syariat sama dari Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir, kita gak bisa hidup. Gak bisa hidup. Manusia sejak awal sampai berikutnya, sampai berikutnya, sampai berikutnya, sampai sekarang ini, kondisinya berbeda-beda. Kondisi fisiknya, kondisi kekuatannya, dan yang lainnya berbeda-beda. Sehingga Allah menetapkan syariat berbeda-beda. Untuk syariatnya Nabi Musa, cara taubatnya dengan bunuh diri. Tetapi untuk syariatnya Nabi Muhammad, gak bisa ini diterapkan. Bahkan di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunuh diri termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Padahal untuk syaratnya Nabi Musa itu termasuk cara taubat. Dan yang lain-lainnya termasuk syariat yang berupa seluruh nabi-nabi sebelumnya. Ketika beribadah harus di tempat ibadah khusus tertentu, namanya sawami' atau biya', harus di tempat itu. Ketika datang waktu ibadah harus ke tempat itu. Untuk syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Kullul ardi masjidun. Setiap bumi adalah masjid. Di suatu tempat yang kita tidak memungkinkan datang ke masjid, misalnya di tengah hutan, datang waktu sholat, gak menjumpai masjid, ya di mana kita bisa sholat? Diperbolehkan. Gak harus cari masjid. Gak harus sholat dilakukan di dalam masjid. Mungkin kita di tengah laut, datang waktu sholat, tidak mungkin kita mendapatkan masjid di tengah laut, maka sholat pun di situ. Dimanapun berada dijadikan masjid. Itu syarat Nabi Muhammad. Sebelumnya tidak. Yang namanya ibadah harus di tempat ibadah khusus. Sawabih atau biya. Kenapa? Bagi mereka memungkinkan kekuatannya. Bagi kita lemah fisiknya. Nah, jadi agamanya sama, yang membedakan adalah syariatnya. Ini yang kedua. Indahnya Islam yang kedua. Seluruh Nabi beragama Islam. Seluruh Nabi beragama Islam. Sekarang yang ketiga. Orang beragama Islam dijamin pasti masuk surga. Orang beragama Islam dijamin pasti masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, turun dari hatinya masuk surga. Beragama Islam dijamin masuk surga. Dari sini kita harus tegas. Bagaimana selain Islam? Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Sinto, Majusi, Zoroaster dan yang lainnya berada di mana? Neraka. Kebenaran-benaran neraka. Yang dijamin masuk surga hanya Islam. Kalau kita meragukan sebagaimana mereka yang meragukan dengan mengatakan kalau yang masuk surga hanya Islam saja, padahal penduduk di muka bumi Islam itu sedikit, selebihnya bukan Islam. Katakan penduduk bumi itu 7 miliar, paling Islam 1 miliar atau mendekati 2 miliar barangkali begitu. Jadi sedikit. Dan kalau yang masuk Islam, yang masuk surga hanya Islam saja, padahal surga sangat luas, seluas langit dan bumi. Nantinya gak betah masuk surga, kesepian, kata mereka. Maka seluruh agama harus masuk surga. Jadi dia melakukan perumpamaan surga diumpamakan dengan kosmosan. Yang kalau kesepian itu gak betah. Surga sesuatu yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak pernah terbersih di dalam hati manusia. Mala ainun ra'at walau dunun sami'at wala khatar ala qalbi basyar. Jadi harus yakin, gak boleh ragu-ragu. Yang dijamin masuk surga hanyalah Islam. Karena keimanan tidak boleh dibarengi dengan keraguan. Keimanan tidak boleh dibarengi dengan keraguan. Di dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Di garis bawahi, "tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang mukmin adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, dan tidak ada keraguan. Jadi keimanan tidak boleh ada keraguan bersamanya. Keimanan yakin 100% tidak boleh ada keraguan. Ketika Islam menyatakan, Allah menyatakan, Nabi yang menyatakan, yang dijamin masuk surga hanya Islam, maka itu diyakini. Yang boleh diterangkan. Selain Islam, sah, kafir dan berada di neraka. Pernah juga kita mengisi suatu kajian di salah satu perumahan di Surabaya. Kemudian ada seseorang yang mengatakan, seorang ibu mengatakan, mereka itu marah disebut kafir. Orang Kristen itu marah disebut kafir, kata dia. Allah saya kata marah-marah. Orang kafir marah disebut kafir. Orang Kristen marah disebut kafir. Termasuk orang Hindu marah disebut kafir. Karena mereka juga rajin ke tempat ibadah, mereka beribadah kepada Tuhan. Kenapa disebut kafir? Kan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dalam pandangannya semuanya nanti akan masuk surga. Nah ini kenapa virus liberal semua. Maka kita katakan yang dijamin masuk surga hanyalah Islam. Boleh orang selain Islam, Yahudi, Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha masuk surga, boleh. Tapi ada syaratnya. Apa kata Allah di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7? Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tuftahu lahum abwaabus samaa' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sam'il khiyaar. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong di hadapan ayat-ayat kami, la tuftahu lahum abwaabus samaa', pintu-pintu langit tidak akan dibukakan. Disebutkan di dalam hadis Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, orang muslim kalau sakaratul maut, sebelum malakul maut, malaikat pencabut nyawa datang untuk mencabut nyawa, maka para malaikat yang lainnya sudah turun terlebih dahulu membawa kain kafan yang sangat halus, sangat wangi, mengitari orang mukmin ini. Kemudian barulah turun malaikat maut. Dia cabut nyawanya. Ketika nyawa dicabut, sebentar pun tidak dibiarkan berada di tangannya, tetapi langsung diambil oleh para malaikat tadi. Ditempatkan di kain kafan yang sangat wangi, sangat halus, dibawa naik ke atas. Setiap malaikat yang bertemu mesti bertanya, ini rohnya siapa? Dan dijawab dengan sebaik-baiknya nama, ini rohnya si fulan. Bertemu lagi dengan malaikat yang lainnya, malaikat itu bertanya, ini rohnya siapa? Agung sekali rohnya ini. Ini rohnya si fulan. Sampai kemudian pada langit yang pertama, minta pintu dibukakan, dibukakan itu pintu. Dia naik terus ke atas, dan setiap malaikat yang bertemu ikut mengiringnya naik ke atas. Sampai pada langit yang kedua, minta pintunya dibuka, dibuka terus. Sampai kemudian diseru, kembalikanlah dia ke tanah, ke bumi, karena dari tanah, dari bumi aku menciptakannya. Kemudian dikembalikan ke bumi, dia didudukan dan ditanya oleh dua malaikat, ini nyawanya orang muslim, tapi nyawanya orang kafir sama. Sama dari sisi sebelum malaikat maut turun mencabut nyawanya, maka malaikat-malaikat yang lainnya sudah mengitarinya. Cuma kalau untuk orang muslim yang pertama tadi, malaikat-malaikatnya wajahnya bercahaya, bersinar. Tetapi malaikat yang ini wajahnya serem-serem, membawa kain kafan sangat kasar, baunya sangat busuk, mengitari orang kafir yang mau meninggal dunia ini, orang kafir yang lagi sakaratul maut. Kemudian malakul maut mencabut nyawanya. Nabi menggambarkan orang kafir ketika nyawanya dicabut itu seperti apa? Seperti sakut yang dicabut pada kain wol. Sakut itu apa? Sakut itu besi pemanggang daging. Besi pemanggang daging melilit-lilit di wall, kemudian dicabut-cabut. Seperti itu gambaran nyawanya orang kafir ketika dicabut oleh malakul maut. Sangat sakit. Sementara kalau orang muslim yang pertama tadi, nyawa dicabut ibaratnya seperti air yang keluar dari cairan. Jadi beda. Sangat menyakitkan orang kafir ketika dicabut nyawanya. Begitu dicabut, sebentar pun tidak dibiarkan berada pada tangan yang malakul maut, kemudian langsung diambil, ditaruh di kain kafan yang sangat kasar, sangat bau, dan dibawa ke atas. Minta pintu lagi dibukakan, tidak dibukakan. Langsung terusir, diusir. Langsung diusir. Ini yang dimaksud dari ayat tadi. La tufattahu lahum abwab sama. Pintu-pintu langit tidak dibukakan untuk mereka. Apa kelanjutan ayat ini? Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Dan mereka tidak akan masuk surga sehingga ada unta yang masuk lubang jarum, kata Allah. Ini surat Al-A'raf ayat 40. Gak akan orang kafir masuk surga, gak akan orang selain Islam masuk surga sehingga ada unta yang masuk lubang jarum. Ini menunjukkan sesuatu yang mustahil. Bagaimana unta masuk lubang jarum? Seorang ibu seringkali kesusahan memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Seorang nenek seringkali kesusahan memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Sehingga nenek tersebut panggil-panggil cucunya, "Cuk, cuk, kemari cuk, masukkan ini benang ke dalam lubang jarum." Karena kecilnya lubang, kecilnya lubang, maka benang dimasukkan susah. Lalu bagaimana unta masuk lubang jarum? Ini menunjukkan sesuatu yang mustahil. Mustahil selain Islam masuk surga, itu mustahil. Kira-kira bagaimana kalau ayat ini dihadapkan pada orang-orang liberal? Mereka yang mengatakan seluruh agama sama, benar, dan semuanya masuk surga. Ya mereka bisa aja menjawabnya. Mereka bisa saja menjawabnya, karena pada diri mereka tidak ada rasa takut kepada Allah. Bagaimanapun dicari untuk membenarkan apa yang merupakan pandangannya, tidak ada rasa takut kepada Allah. Padahal orang yang ada rasa takut kepada Allah, kita baca Al-Quran, kita tidak paham, tidak berani kita menjelaskan. Kita baca hadis, kita belum paham, tidak berani kita menjelaskan. Sampai berjelas, kita berani menjelaskan. Karena berbicara Quran, berbicara hadis, berbicara agama, berarti berbicara atas nama Allah. Berbicara atas nama Allah. Jadi tidak sembarang. Imam Malik ketika diberi pertanyaan oleh seorang utusan. Jadi ada utusan dari suatu kaum. Utusan dari suatu kaum membawa berpuluh-puluh pertanyaan. Wahai imam, saya ini utusan kaum saya dititipi berpuluh-puluh pertanyaan. Saya datang kemari sengaja untuk menyampaikannya kepada anda. Tolong jawab wahai imam. Baca pertanyaan yang pertama dia. Imam Malik mengatakan, "La adri, saya tidak tahu." Kalau gini gimana imam? "La adri, saya tidak tahu." Terus la adri, saya gak tahu. Dari berpuluh-puluh pertanyaan itu, cuma 4 yang Imam Malik jawab. Utusan kaum tadi akhirnya mengatakan, "Wahai imam, terus saya harus katakan apa kepada kaum saya?" Imam Malik jawab, "Sampaikan kepada kaum kamu bahwasanya Imam Malik tidak bisa menjawab." Jadi berbicara tentang agama adalah berbicara atas nama Allah. Gak boleh sembarangan. Kalau gak tahu, jawablah akhir. Bukan kayanya. Mungkin gak. Gak tahu, lah akhir. Nah, orang liberal ketika dihadapan ayat ini, Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tuftahu lahum abwaabus samaa' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sadril riyaab. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan sombong di hadapannya, mereka tidak akan dibukakan pintu langit dan tidak akan masuk surga sehingga ada unta yang masuk lubang jarum. Kata mereka, bisa aja unta masuk lubang jarum. Unta tersebut dijadikan hologram terlebih dahulu, ditembakkan ke lubang jarum, masuk jadinya. Ya, begitu mereka, enggak ada rasa takut. Nah, ini indahnya Islam yang ketiga barangkali tadi. Seluruh orang Islam dijamin masuk surga. Masalahnya adalah ini masalahnya. Apakah masuk surga langsung apa mampir dulu ke neraka? Ini masalahnya. Orang Islam dijamin masuk surga, iya. Selain Islam di neraka selama-lamanya. Tetapi orang Islam yang dijamin masuk surga itu apakah langsung masuk ke surga, apakah mampir dulu ke neraka? Ini permasalahannya. Yang kita harapkan adalah masuk surga langsung. Masuk surga langsung. Jangan mampir dulu ke neraka. Oleh karena itu, hindarilah dosa-dosa maksimal mungkin. Hindari. Jangankan dosa yang besar, dosa yang kecil, hindari. Sekuat tenaga kita hindari dosa kecil, apalagi yang besar. Kondisi kaum muslimin di atas syarat mustaqim nanti, ada yang sangat cepat menyeberangnya seperti kilat, ada yang seperti orang berlari sangat kencang, orang berjalan, orang meraka-raka, orang meraka-raka mau jatuh, bangun lagi, mau jatuh lagi, bangun lagi, mau jatuh lagi, bangun lagi. Selamat memang dari syarat mustaqim sampai di halaman surga. Tetapi yang lainnya baru injak syarat mustaqim langsung berjatuhan ke dalam neraka. Jadi sesuai dengan yang ditanam ketika di dunia, itulah yang dipanen di akhirat. Terus sampai kapan gerakannya? Tergantung. Kalau dosanya banyak sehingga harus dibersihkan sampai sekian lama, ya tergantung dosanya. Apa iya kita mau mampir ke neraka dulu meskipun sehari saja begitu? Walayyadzubillah. Dan banyak sekali dosa-dosa yang kaum muslimin menganggapnya biasa. Dosa pun dianggapnya biasa. Bahkan dosa besar dipandangnya biasa. Baru tadi malam kita kedatangan tamu dari suatu daerah. Dia bercerita bahwasanya bulan Ramadan kemarin ada dua remaja yang hamil. Ramadan kemarin di kampungnya. Dan semacam itu bukan suami yang menggemparkan kaumnya. Bukan sesuatu yang menggegerkan desanya. Kata mereka biasa. Bahkan dosa yang besar saja dianggap biasa. Lalu bagaimana dosa kecil yang dianggap remeh? Sehingga laki-laki dengan perempuan berjabat tangan, remeh, kecil, memotong jenggot, remeh, kecil. Ini permasalahannya. Iya, seluruh kaum muslimin dijamin masuk surga, tetapi apakah masuk surga langsung apa begitu? Sekarang yang keempat, indahnya Islam yang keempat adalah Islam itu satu-satunya agama yang menyeru manusia menyembah satu Tuhan. Islam itu satu-satunya agama yang menyeru manusia menyembah Tuhan. Tidak ada agama apapun yang menyeru manusia menyembah satu Tuhan kecuali Allah. Allah dikatakan apa? Kristen, Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Mau bilang apa? Yahudi, selain Allah mereka menyembah Uzair. Mau bilang apa? Hindu, Hindu ada Brahma, Siwa, Wisnu. Buddha, banyak dewa-dewa. Agama apa di muka bumi yang menyeru manusia menyembah satu Tuhan? Tidak ada kecuali Islam. Dan akal yang sehat, fitrah yang selamat, menyatakan Tuhan yang harus satu. Akal yang sehat, fitrah yang selamat, menyatakan Tuhan yang harus satu. Kalau Tuhan lebih dari satu, akan terjadi perebutan kekuasaan di antara mereka. Akan terjadi perebutan kekuasaan di antara mereka. Dan terjadinya perebutan kekuasaan di antara mereka menunjukkan mereka tidak memiliki kekuasaan mutlak. Kalau tidak memiliki kekuasaan mutlak, berarti tidak bisa disebut Tuhan. Karena Tuhan harus berkuasa mutlak. Kalau dikatakan tidak ada perebutan kekuasaan, terus yang ada apa? Yang ada bagi-bagi kekuasaan kepada mereka. Maka kita katakan bagi-bagi kekuasaan juga menunjukkan tidak ada kekuasaan mutlak, karena Tuhan Allah wewenangnya memelihara, memelihara saja. Yang Tuhan B wewenangnya menciptakan, menciptakan saja. Yang C wewenangnya memusnahkan, memusnahkan saja. Yang A tidak bisa masuk ke B, B tidak bisa masuk ke C. Jadi bagi-bagi kekuasaan menunjukkan tidak ada kekuasaan mutlak, maka tidak bisa disebut Tuhan. Jadi Tuhan itu harus satu. Untuk berkuasa mutlak, Tuhan itu harus satu. Dan tidak ada selain Islam yang menyeru manusia menyembah satu Tuhan. Tidak ada, cuma Islam saja. Jadi ini indahnya Islam, bahwasanya agama Islam adalah agama yang sesuai dengan akal dan sesuai dengan fitrah. Di sini Allah ajak kita berpikir. Ada dalam surat Al-Anbiya, surat 21. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Seandainya banyak Tuhan di muka bumi, seandainya banyak Tuhan pada langit dan bumi, padahal Tuhan itu haruslah satu, niscaya hancur binasa langit dan bumi itu. Allah ajak kita berpikir. Coba renungkan, seandainya pada langit dan bumi ada banyak Tuhan, selama ini matahari terbit dari timur, terbenam di barat, perjalanan matahari dan bulan sangatlah rapi sehingga bisa dihitung perjalanannya, sehingga bisa menghasilkan disiplin ilmu tersendiri yang namanya ilmu falak, ilmu astronomi. Sekarang 2012, 2013, nanti 2014, nanti bahkan 2015 nanti sudah bisa dibikin kalendernya. Sekarang 1432, tahun 1433, 1434 sudah bisa dibikin kalendernya. Sampai seandainya terjadi gerhana matahari atau bulan, bisa dihitung nanti tanggal sekian hari ini, durasinya sekian menit, akan terjadi gerhana bulan, akan terjadi gerhana matahari. Kenapa bisa demikian? Perjalanannya sangat rapi sehingga bisa dihitung. Kenapa perjalanannya sangat rapi? Karena Tuhan Seandainya Tuhan lebih dari satu, maka tidak mungkin terjadi perputaran alam surya ini dengan berbagai, dengan planet-planet galaksi yang sangat banyak, rapi teratur, tidak mungkin. Tuhan satu. Sekali lagi, coba Islam yang menyeru manusia menyembah satu Tuhan. Kalau dikatakan ada kok selain Islam yang menyeru menyembah satu Tuhan, seandainya ada mengatakan demikian, tentunya kita menuntut, karena setahu kita enggak ada. Ternyata dia mengatakan Shinto. Apa yang disembah Shinto? Matahari. Benar, matahari cuma satu. Tapi kan dia makhluk. Masa makhluk disembah? Nah, gugur dia. Memang satu, tetapi makhluk disembah. Gak ada selain Islam yang menyeru manusia yang menyembah satu Tuhan. Oleh karena itu, sebagai bentuk kesempurnaan di dalam menyatakan Tuhan itu satu, maka Islam menjadikan syirik sebagai dosa yang paling besar, yang paling tinggi, yang tidak ada yang lebih besar, yang tidak lebih tinggi lagi. Sebagai bentuk kesempurnaan di dalam menyatakan Tuhan itu satu, maka Islam menjadikan syirik sebagai dosa yang paling besar, yang tidak ada lebih besar lagi. Siapa yang memberi keselamatan? Allah. Gak ada selain Allah, gak ada. Tunjukkanlah hati hanya menyandarkan keselamatan kepada Allah. Kalau kepada Allah iya, kepada jimat-jimat iya, kepada cincin, kepada raja-raja iya, namanya berbuat syirik. Ini dosa besar, paling besar, yang tidak ada lebih tinggi lagi. Ini hidayah Islam yang tepat. Kemudian sekarang indahnya Islam yang kelima. Saya akan ambilkan dari kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Babuha Khasaisuha Khasaisu Ahliha, yang ditulis oleh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, yang sudah diterjemahkan. Kita lihat di dalam terjemahannya. Ini indahnya Islam yang berikutnya. Saya buka dulu ya, saya cari. Dalam Islam terdapat suatu akidah yang barangkali memusingkan kepala, tetapi tidak mustahil. Sekali lagi, di dalam Islam terdapat suatu akidah, terdapat suatu keyakinan yang bisa jadi memusingkan kepala kita, tetapi hal itu tidak mustahil. Apa contohnya? Contohnya kita harus meyakini kepada perkara-perkara gaib. Adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur, adanya sirat mustaqim, jembatan yang dibentangkan di atas neraka, adanya haud telaga, adanya surga dan neraka, dan tentang sifat-sifat Allah. Barangkali kita yang disuruh meyakini ini semuanya, akal kita agak bingung. Bagaimana siksa kubur? Bagaimana neraka? Bagaimana surga? Kita disuruh meyakininya saja. Disuruh meyakininya saja. Bagaimana azab kubur? Mau ketika digali juga utuh gitu-gitu saja. Nah, sesuatu yang bisa jadi memusingkan kepala ini, itu tidak mustahil untuk terjadi. Berbeda dengan agama di luar Islam. Berbeda dengan agama di luar Islam. Ajaran-ajarannya adalah ajaran-ajaran yang mustahil. Jadi bukan sekedar kepala tidak nyambung, akal tidak nyambung, tapi memang mustahil. Contohnya apa? Contohnya orang-orang Yahudi. Apa kata orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi keyakinannya menyatakan bahwasanya diri mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Bangsa yang dipilih oleh Allah. Bangsa yang dimuliakan oleh Allah. Sementara selain Yahudi adalah manusia-manusia yang bisa diperbudak sesuka mereka. Ini keyakinan orang Yahudi. Bagaimana kita memandang keyakinan Yahudi semacam ini? Pasti kita mengatakan mustahil itu dari Allah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim gak mungkin berpihak kepada etnis tertentu dengan merendahkan etnis yang lainnya. Dan Allah tegas-tegas menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini mustahil. Jadi keyakinan ini batil, mustahil. Atau contoh yang lainnya, orang Nasrani mengatakan Allah itu terdiri dari tiga oknum, satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Ini bingung, karena satu tidak pernah sama dengan tiga, dan tiga tidak pernah sama dengan satu. Tetapi orang Nasrani memaksakan bahwasanya yang mereka sembah wujudnya tiga, tetapi sesungguhnya satu. Bagaimana tiga kemudian dikatakan itu adalah satu? Dan demi keyakinan ini, agar jamaahnya tidak bingung, karena sangat memusingkan kepala, dan itu mustahil. Tadi kita katakan di dalam Islam, beberapa hal yang merupakan keyakinannya, bisa jadi akan pusing, gak nyambung. Karena perkara lain, kita tidak bisa membuktikan. Tapi itu tidak mustahil. Tetapi di luar Islam, bukan sekedar memusingkan. Mustahil, benar-benar mustahil. Nah, maka bagaimana mereka meyakinkan jamaahnya bahwasanya yang mereka sembah sesungguhnya adalah satu Tuhan? Pendetanya mengatakan Trinitas itu ibaratnya segitiga. Trinitas itu ibaratnya segitiga. Ini satu bidang segitiga. Satu bidang segitiga. Nah, satu bidang segitiga ini terdiri dari tiga sisi. Satu, dua, tiga. terdiri dari tiga sisi. Nah, tiga sisi ini membentuk satu bidang. Dan tiga sisi ini semuanya harus ada. Karena kalau dibuang salah satu sisinya, tidak membentuk segitiga. Dibuang dua sisi, tidak membentuk segitiga. Jadi ketiga sisi ini harus ada. Ketiga unsur ini harus ada. Dan ketiga unsur ini sesungguhnya adalah satu. Kata mereka. Kayaknya logis. Kayaknya logis. Tetapi sesungguhnya itu dalil pembuktian yang sangat rapuh. Yang mereka katakan Tuhan itu ada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Nah, ketiga Tuhan ini adalah satu. Kemudian disamakan dengan bidang segitiga. Ini satu bidang segitiga. Apakah tiap-tiap sisi ini disebut segitiga? Apakah tiap sisi ini yang membentuk satu bidang segitiga ini disebut segitiga? Kan enggak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada jamaahnya yang kemudian masuk Islam. Dia membantah Pak Pendeta itu. Pak Pendeta, kenapa Bapak memaksakan mengambil contoh bidang segitiga? Kok enggak bidang segi empat? Kok enggak bidang segi lima? Enggak bisa jawab. Jadi mustahil. Ini keyakinan yang mustahil. Kemudian keyakinan orang Nasrani yang berupa sertifikat pengampunan dosa. Jadi Allah telah mewakilkan kepada seseorang yang ditunjuk apa disebut di sana pastor atau apa. Yang orang kalau berbuat dosa, itu dosa bisa dihapus dengan membeli sertifikat ampunan. Rendah sekali Tuhan. Hukum-hukumnya dilanggar, diinjak-injak sedemikian rupa, kemudian hanya dibayarnya dengan duit kepada pastor. Rendah sekali Tuhan. Ini sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Contoh yang lain, orang-orang Rafidah, ini tulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Beliau mengambil contoh orang Rafidah. Orang Rafidah mengatakan Al-Quran yang ada di kaum muslimin sekarang ini tidak asli, tetapi sudah diroba-roba. Yang asli ada 3 kali lipatnya. Yang asli ada 3 kali lipatnya. Yang mana yang asli, yang lengkap tersebut berada pada seorang imam yang sampai sekarang belum keluar. Kapan keluarnya? Imam tersebut akan keluar nanti menjelang akhir zaman. Ini keyakinan orang Rafidah. Tegas kita nyatakan ini keyakinan yang batil karena mustahil. Sekarang begini, Allah menurunkan Al-Quran tujuannya untuk apa? Allah menurunkan Al-Quran tujuannya agar menjadi petunjuk, way of life, pedoman hidup manusia. Loh, kalau pedomannya yang lengkap belum ada, tetapi baru ada nanti menjelang kiamat, loh, terus manusia dibiarkan oleh Allah dengan kesalahan-kesalahan. Kan demikian logikanya. Berarti ini keyakinan yang batil. Berarti ini keyakinan yang batin. Kemudian orang Rafidhah, orang Syiah yang namanya aliran apa? Karena di sana ini banyak aliran. Aliran yang disebut dengan Firqah Qamariyah. Mereka berpendapat bahwasanya Ali bin Abi Thalib tinggal di bulan. Dan di bulan itu ada warna kehitam-hitaman. Itulah tempat tinggalnya Ali bin Abi Thalib. Ini keyakinan Firqah Qamariyah mengkultuskan Ali bin Abi Thalib sedemikian rupa sampai mereka berkeyakinan Ali bin Abi Thalib itu sekarang tinggal di bulan. Kalau di bulan purnama ada warna kehitam di taman nampak, itulah tempat tinggal Ali bin Abi Thalib. Maka tegas kita katakan ini mustahil. Mana lebih dahulu ada bulan apa Ali bin Abi Thalib? Sebelum Ali bin Abi Thalib itu lahir, itu bulan sebenarnya warna hitam di taman. Nah, itu apa? Nah, jadi mustahil. Dan yang lain-lainnya. Jadi indahnya Islam, di dalam Islam terdapat akidah-akidah, keyakinan yang kita diperintahkan mengimaninya, yang barangkali akal gak nyambung, tetapi itu tidak mustahil. Barangkali akal gak nyambung, tetapi itu tidak mustahil. Karena berbicara masalah perkara-perkara gaib adalah pembicaraan yang harus diimani, bukan pembuktian. Bagaimana perkara gaib dibuktikan? Nah, sementara keyakinan-keyakinan akidah-akidah pada agama selain Islam itu bukan sekedar memusingkan kepala, tetapi benar-benar mustahil. Nah, ini indahnya Islam. Ini indahnya Islam. Kemudian indahnya Islam yang berikutnya, sebenarnya masih banyak ya. Sebenarnya masih banyak, tentunya sangat banyak, karena berbicara tentang indahnya Islam. Sekarang kita sebut satu lagi, barangkali yang terakhir atau yang sebelum terakhir. Yang keberapa berarti? Kelima? Enam? Yang keenam? Yang keenam. Seluruh yang dikatakan ajaran Islam itu ada dokumentasinya. Seluruh yang dikatakan ajaran Islam itu ada dokumentasinya. Jadi tidak tahu. Apa yang kita ambil sebagai contoh? Katakan saja salat. Salat sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu sampai hari ini, di seluruh negeri di dunia tata cara salat itu sama. Ketika berdiri membaca Al-Fatihah, ketika ruku membaca tasbih dan seterusnya, yang dibaca sama. Rakaatnya sama. Demikian pula wudu. Sejak zaman Nabi sampai sekarang di seluruh dunia wudu itu tata caranya sama. Kenapa demikian? Karena semuanya ada dokumentasinya. Dokumentasi itu apa sih? Dokumentasi adalah periwayatan. Yang dimaksud dokumentasi pada kita adalah periwayatan, atau istilah kerennya sanad. Contoh masalah wudu. Imam Bukhari meriwayatkan dari generasi atasnya, kemudian diriwayatkan dari generasi di atasnya lagi, kemudian diriwayatkan dari generasi di atasnya lagi. Diriwayatkan dari generasi di atasnya lagi, nyambung sampai sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari generasi di atasnya. Dari generasi di atasnya lagi. Dari generasi di atasnya lagi. Nyambung sampai sahabat Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini namanya sanad. Periwayatan sampai kepada Nabi, nyambung sampai kepada Nabi. Ini yang namanya dokumentasi, sanad, periwayatan. Seluruh apa yang merupakan ajaran Islam itu ada sanadnya. Maka enggak ngawur. Tidak ada yang ngawur. Seandainya ada periwayatan tetapi terjadi missing link atau mata rantai yang terputus, misalnya sekedar contoh, Imam Ibnu Majah mengambil dari generasi di atasnya, dia dari generasi di atasnya lagi, maksudnya ini mengambil dari atasnya tapi langsung loncat di atasnya lagi, jadi ada satu generasi yang dilewati langsung ngambil di atasnya, kemudian sambung kepada Nabi. Jadi ada mata rantai yang putus. Nah, ketika periwayatan ada mata rantai yang terputus, atau istilahnya inqita'us sanad, terputusnya mata rantai, periwayatan ini tidak boleh dihukumi sahih, tetapi turun derajatnya menjadi dhaif. Dan hadis dhaif tidak boleh dijadikan dokumentasi. Atau ada periwayatan yang nyambung. Ada periwayatan yang nyambung. Sama sekali tidak ada mata rantai yang terputus. Nyambung. Nyambung, tidak ada yang terputus. Contoh misalnya Imam At-Tirmidzi dari atasnya, dari atasnya, dari atasnya, dari atasnya, dari atasnya, nyambung sampai sahabat, nyambung sampai Nabi, gak ada yang terputus. Tetapi diketahui ada seorang periwayat yang dipertanyakan kredibilitasnya, dipertanyakan kemampuannya. Barangkali hafalannya tidak dobet, barangkali hafalannya tidak dobet, barangkali tulisannya tidak dobet. Dia pernah diketahui berbohong, atau diketahui ketika menyampaikan hadis suka-suka tercampur dengan komentar dirinya. Maka orang ini tidak diterima di dalam meriwayatkan hadis. Sehingga periwayatan yang sesungguhnya nyambung ini tidak ada terputus mata rantainya, tidak dihukumi sahih, turun derajatnya menjadi dhaif, dan hadis dhaif tidak boleh dijadikan dokumentasi. Seandainya ada periwayatan tetapi terjadi missing link, atau periwayatan yang tidak ada missing link tetapi ada periwayatan yang dipertanyakan, itu tidak boleh dijadikan dokumentasi. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang dikatakan ajaran Islam yang sama sekali tidak ada periwayatannya? Maka jelas-jelas dipastikan itu bukan dari Islam. Jelas-jelas dipastikan itu bukan dari Islam. Apa saja? Apa saja ketika diteliti tidak ada sanadnya, pasti bukan dari Islam. Melakukan zikir bersama setelah sholat, tidak ada. Riwayat tentang zikir bersama setelah sholat tidak ada. Riwayat tentang zikir dilakukan sendiri-sendiri. Seandainya dengan suara keras, ada riwayatnya, tetapi bukan berjamaah. Terdengar dengan suara keras, tapi bukan berjamaah. Mereka yang mengatakan ritual 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari kematian sebagai ajaran Islam, ketika ditengok apakah ada periwayatannya, sanadnya atau dokumentasinya, sama sekali enggak ada. Pastikan itu bukan dari Islam. Setelah cek and recheck, ternyata dia dari Hindu. Ternyata dia dari Hindu. Maka inilah indahnya Islam. Seluruh yang merupakan ajarannya ada dokumentasinya, jadi tidak ngawur. Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Laula sanad laqala man syaa'a ma syaa'a." Seandainya tidak ada sanad, seandainya tidak ada periwayatan, maka siapa saja bisa mengatakan apa saja. Seandainya tidak ada sanad, seandainya tidak ada periwayatan, maka siapa saja bisa mengatakan apa saja. Ada orang mengatakan, "Para dulur, ini loh ajaran Islam. Oh, itu ajaran Islam yo. Ayo ramai-ramai mengamalkannya." Siapa saja bisa mengatakan apa saja. Atau ada orang mengatakan, "Para dulur, jangan begini, begini, begini ya, karena itu dilarang oleh Islam." Oh, itu dilarang oleh Islam ya, ayo kita tinggalkan. Siapa saja bisa mengatakan apa saja seenaknya, ketika tidak ada sanad. Tetapi adanya sanad, periwayatan yang bersambung sampai Nabi, itulah menjadi alat kontrol. Apakah suatu ritual atau suatu keyakinan yang dinyatakan dari Islam itu benar-benar dari Islam? Kalau ada sanadnya berarti betul dari Islam. Kalau tidak ada sanadnya, pastikan itu mesti bukan dari Islam. Dan kita sebagai orang yang sudah mengetahui ternyata Islam itu sangat indah, maka kita akan mencukupkan diri dengan ajaran-ajaran Islam yang dipastikan ada sanadnya. Yang dikatakan oleh kaum muslimin secara umum, ini adalah ajaran Islam, tetapi tidak ada sanadnya, kita tidak akan mengambilnya. Kita tidak akan mengambilnya. Karena Islam berbeda dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain, ajarannya bisa bikin-bikin. Tapi kalau dalam Islam gak bisa. Sudah jelas ada sanadnya. Dari Nabi sampai sekarang semuanya sama. Karena ada sanadnya. Yang tidak sama berarti itu mengadopsi dari yang lain. Kalau di luar Islam, katakan pada Kristen, beribadah di gereja sini pakai tepuk-tepuk tangan. Gereja di sana pakai piano. Gereja di sana pakai kendang. Gereja di sana pakai biola dan yang lainnya. Puji-pujian yang dipanjatkan untuk Tuhan juga berbeda-beda. Masing-masing dewan gereja bikin-bikin sendiri. Sampai ada suatu gereja, kita pernah membaca dari majalah Kristen, sampai ada gereja pas ada orang muslim murtad masuk ke Kristen karena suatu ekonomi perekonomian, dia murtad masuk Kristen, kebetulan dia bisa bahasa Arab. Sama dewan gerejanya dia disuruh bikin puji-pujian dengan bahasa Arab, dan dia bikin yang akhirnya dijadikan sebagai puji-pujian tetap di gereja tersebut. Para jamaahnya mengatakan, ternyata enak ya memuji-puji Tuhan dengan bahasa Arab, padahal bikinan orang murtad tadi. Bahasa Arabnya kita baca itu adalah bahasa Arab yang tidak bisa dipahami oleh orang Arab. Barangkali kita bisa memahami karena sama-sama orang Indonesia, jadi ada kesamaan sense of language, ada kesamaan rasa bahasa, ada kesamaan adaut al-ghawi. Tapi orang Arab baca mesti gak paham. Nah, ini menunjukkan di luar Islam cara beribadah dan keyakinan-keyakinan yang mereka yakini bisa saja dibikin-bikin, tapi dalam Islam enggak. Semua ada standarnya. Ini indahnya Islam. Tentunya masih banyak yang lainnya indahnya Islam. apabila merujuk ke kitabnya Syekh Muhammad Ibrahim bin Ibrahim Al-Hamad, tentunya sangat banyak di sana. Jadi kita mengkaji kitab ini secara rutin di Masjid Ibrahim, Komplek Angkatan Laut, Semolowaru Bahari. Kalau di sini ya pertemuan yang kurang lebih 1 jam, ya cukuplah dengan 6 saja ya. Cukuplah dengan 6 saja, paling enggak itu menyegarkan sesuatu yang telah kita ketahui sebelumnya. Jadi sifatnya merefresh sesuatu yang telah kita ketahui sebelumnya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana mengantisipasi gelombang liberal, pluralisme dan sebagainya yang melanda umat saat ini melalui televisi, radio, sosial masyarakat dan sebagainya, terutama pada keluarga kita. Mereka lebih asik melihat sinetron, TV, berita politik bohong, film-film orang kafir daripada televisi, terutama memperhatikan selebriti dan ustadz selebriti. Barakallahu fiikum wa iyyakum. Nah, ini permasalahan kita. Sudah masuk dulu. Syubhat pluralisme, syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang liberal itu begitu dahsyat. Kebetulan kecenderungan manusia termasuk kaum muslimin itu menonton televisi, ngikuti berita, ya sudah, dimakan oleh mereka. Belum lama ada film yang sangat terkenal yang tidak ada judulnya, tanda tanya, yang digandrungi oleh orang-orang katanya itu adalah kreativitas seorang sutradara Indonesia yang cerdas dan kreatif begitu apa, dan berbagai macam pujian. Itu kuatannya adalah kekuatan ajaran liberal. Dan pada pekan yang lalu, gak sengaja kita kan buka YouTube tentang debat antara Sunni Syiah. Pokoknya kita cari-cari yang debat. Kemudian kita menjumpai ada film apa itu Islam, Islam itu apa begitu. Coba kita buka, itu sangat sebentar itu film, paling 10 menit atau 15 menit begitu ya, hanya 15 menit. Muatannya liberal. Jadi melalui film, film dikatakan film religius, tetapi muatan liberal. Kalau tidak liberal, sufi. Sufi itu apa? Sufi adalah orang yang beragama menyandarkan kepada perasaannya. Kalau akhlaniyun atau mu'tazila atau yang semacamnya, menyandarkan agama pada akal. Jadi mu'tazila dan sufi, satunya ekstrem kanan, satunya ekstrem kiri. Ahlu sunnah di tengah-tengah, akal benar, tapi di tempat di bawah Al-Quran dan Hadis. Perasaan benar, tapi perasaan di bawah, di tempat di bawah Al-Quran dan Hadis. Nah, tetapi yang ada di televisi kalau tidak liberal ya sufi. Kemudian mengubah-ubah hukum sesuatu yang jelas-jelas haram dinyatakan halal. Lihat ceramah-ceramah di televisi. Alhamdulillah saya di rumah tidak ada televisi. Hampir saja tahun ini saya membeli televisi, hampir saja, karena saya pusing memikirkan anak pertama ini keluar rumah, ternyata nonton televisi di tangganya berkali-kali. Kan lebih punya televisi sendiri kan, begitu kita berpikir. Tapi ternyata disiasati cara yang lain, tidak sampai punya televisi. Dalam laptop atau komputer, tapi kita hanya pengennya laptop. beli kaset-kaset yang kita upload sendiri. Jadi tidak sampai punya TV akhirnya. Kita diberitahukan oleh para jamaah ada ceramah-ceramah ini, dan pas kita pernah melihat ketika mudik, ketika main ke rumah saudara dan televisi, ini yang diceritakan orang-orang, itu ceramahnya ceramah berkumpul dengan selebritis. Dan dikesankan bahwasanya beragama model selebritis artinya semuanya itu sudah baik. Dikesankan semuanya itu mereka berada itu sudah baik, apalagi bisa nangis-nangis di situ. Jadi pembodohan-pembodohan dan pendangkalan agama melalui media massa, media elektronik itu luar biasa. Ditambah munculnya ustaz yang sebenarnya bukan ustaz. Kita katakan tadi berbicara masalah agama adalah berbicara mengatasnamakan Allah. Jadi perkara berat. Tetapi dengan mudahnya di televisi orang berbicara tentang masalah agama dan tidak ada rasa takut. Sehingga ketika dia ditanya, padahal sebenarnya dia bukan berprofesi sebagai orang penceramah, dia lawak-lawak. Orang yang melucu itu. Ditanya bagaimana pendapat Anda tentang masalah jilbab Pak Ustaz, dia mengatakan menurut saya jilbab itu ya budaya orang Arab saja dan seterusnya. Jadi bahaya sekali. Sementara semacam itu yang digandrungi oleh manusia secara umum dan kaum muslimin masuk suka televisi. Kita juga disampaikan informasi oleh jamaah kita, seorang ustaz yang menyampaikan tentang fadilah bulan Ramadan, sepertiga pertama adalah rahmat, pertengahannya maufirah, sepertiga terakhir itu minanar. Pas di hadapan MUI, MUI tersebut mengatakan, dari mana Anda mendapatkan hadis tersebut, riwayat siapa? Sebutkan, 1, 2, 3, 4, 5, jawab, kata MUI-nya, langsung di televisi. Tidak bisa jawab, ayo jawab, 1, 2, 3, 4, 5, begitu sama MUI. Kesimpulannya, MUI berharap berbicara masalah agama ini tidak sembarangan. Anda tidak mengetahui ini riwayatan apa, Anda tidak mengetahui ini hadis sampah, kata MUI tersebut. Tidak ada hadis itu, tetapi kan sangat populer. Nah, jadi oleh karena itu, kalau memang harus memiliki televisi karena itu suatu kebutuhan, silahkan, tetapi konsekuensinya harus bisa benar-benar berfilter. Terlebih misalnya ada anak-anak kita yang masih asli gak tahu apa-apa, atau mungkin ada keluarga kita yang belum ada basic agama yang benar, sehingga melihat ceramah dipandangnya suatu kebenaran padahal itu adalah pembodohan atau kedalaman agama. Ini saatnya harus memiliki televisi. Kalau misalnya bisa tidak punya televisi, yaitu lebih bagus. Atau lebih bagus lagi, kita punya televisi sendiri. Lebih bagus lagi. Sebagaimana kita sudah punya radio sendiri, ada Radio Roja, ada Radio Suara Iman, dan ada Radio Suara Nida yang sudah roboh gitu ya. Ya, sekarang lagi diupayakan untuk berdiri kembali di Sidoarjo insyaallah. Demikian. Jadi ini sebenarnya masalah kita yang sangat utama sekarang ini yang ditanyakan ini. Oke. Ada yang sampaikan yang lainnya? Ibu ada yang bertanya? Oke. Ya. Iya. Tentang ini saya ulangi pertanyaannya, barangkali ibu belum mendengar tentang masalah sutra. Apa itu sutra? Sutra adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pembatas ketika kita sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ketika sholat memakai sutra. Terkadang sutranya berupa dinding. Nabi sholat depannya dinding. atau terkadang ustuwaniyah, tiang. Ketika Nabi dalam perjalanan, Nabi turun dari kendaraan unta ditancapkan dengan anazat. Anazat itu tombak yang pendek, karena tombak ada yang panjang, ada yang pendek. Ditancapkan anazat, tombak, Nabi sholat setelahnya anazat. Pernah juga di dalam perang Tabuk, ketika mau sholat, apa sutrohnya Nabi? Nabi sutrohnya adalah pelana onta. Onta di atasnya ada pelana, tempat duduk yang di atas onta yang memiliki lebar dan memiliki tinggi, diambil, dijadikan sutroh. Jadi ketika sholat, sebagaimana yang Nabi terus-menerus melaksanakannya, itu dengan sutroh. Berapa jarak kepala kita yang nempel di lantai, nempel di karpet dengan sutroh yang ada di hadapan kita, berapa jaraknya? Baina sujudihi mamar usahatin, jarak antara tempat sujudnya Nabi dengan sutroh yang ada di hadapannya itu sekiranya kambing bisa lewat. Kambing bisa lewat, jadi tidak terlalu jauh. Kita bayangkan kambing bisa lewat itu membutuhkan ruang seberapa. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu lebar. Maka kalau kita, ini ada dinding masjid, kita jadikan sutroh, kita maju ke depan sehingga tidak terlalu jauh dari dinding. Kalau misalnya ini dinding masjid, kita jadikan sutroh, terus kita berdiri posisi tengah-tengah, kita sujudkan kepala di situ. Kira-kira ini cukup untuk lewat apa? Dari dinding ke situ itu cukup untuk lewat apa? Pesawat cukup. Atau kerbau berjejer cukup. Ah, berarti masih kejauhan, mesti maju. Mesti maju berdiri di sini, maka ketika sujud, dahi dengan dinding tidak terlalu jauh. Sutroh intinya adalah apa saja yang memiliki ketinggian. Yang paling utama tinggi dan lebar. Yang paling utama tinggi dan lebar. Seandainya untuk tinggi dan lebar tidak dijumpai, maka yang terpenting memiliki ketinggian. Ini seandainya tidak dijumpai, maka yang terpenting memiliki ketinggian. Sehingga busur, sehingga panah busur bisa ditancapkan, dia tidak memiliki lebar, iya, tapi memiliki tinggi. Yang paling utama memang lebar dan tinggi. Orang lagi duduk dikir, kita bisa jadikan sutroh, kita sholat di belakangnya. Orangnya bangun, dikirnya sudah selesai, kita maju mencari sutroh, mendekat. Demikian ketentuannya. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau ada orang sholat tanpa sutroh, kan kita tidak boleh lewat di depannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunggu orang sholat itu lebih baik, meskipun nunggunya 40 tahun, daripada lewat di depan orang yang sholat. Ini menunjukkan dosanya lewat di depan orang sholat. Makanya orang sholat mesti pakai sutroh, biar tidak mengganggu orang lain. Orang lain mau lewat, lewat bisa. Nah, ini sudah tidak pakai sutroh, mengganggu orang lain, orang lain mau lewat, waduh, saya harus nunggu nih sampai dia selesai sholat. Pas satu-satu jalan ya itu untuk keluar, waduh repot lagi. Nah, jadi mesti pakai sutroh. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jarak seandainya ada orang tidak pakai sutroh terus kita lewat di depannya? Dibahas di dalam kitab yang namanya Tafsirul Alam. Intinya adalah, banyak di sana pernyataan daripada ulama, intinya adalah kita boleh lewat di depannya sekiranya orang tersebut maju mengejar, ya. Nah, itu berarti jarak kita tidak boleh. Tetapi kalau orang yang sholat maju mengejar untuk menghadang kita dan kita tidak terkejar, nah itu boleh kita lewat. Jadi mohon maaf saya praktek, kita berdiri. Misalnya saya orang, saya sholat tidak pakai sutro, orang lewat di depan sini, kan dalam jangkauan kita, tidak boleh. Itu yang lebih baik menunggu selama 40 tahun. Tapi kalau bisa lewatnya di sana, kita apa terjangkau? Tidak, tidak boleh. Jadi diperkirakan kita lewat di depannya, yang kalau orang sholat mau mengingatkan kita itu tidak mungkin menjangkaunya, maka boleh. Jadi tidak dipahami, tidak dipahami ada orang sholat, wah, duduk nunggu sampai selesai, karena dia sholatnya di sana, sholatnya di belakang, pintunya ini, nunggu sampai selesai, lewat saja, lewat saja. Karena yang dimaksud tidak boleh lewat adalah yang masih ada dalam jangkauan orang sholat untuk mengingatkan. Kiranya ini ada yang bisa bilang, ibu? Amir. Iya. Oh, ini ada pertanyaan, ibu. Bagaimana kita di tengah-tengah jamaah batal, kan kita harus berwudu, berarti melewati banyak orang sholat, ya. Itu adalah melewati di depan orang sholat yang diperbolehkan, bahkan diperintahkan. Nah, karena kita tidak boleh batal kemudian kita di situ duduk atau tidak duduk, tetapi pura-pura sholat itu ya tambah dosa. Jadi kita keluar, dan keluarnya ini diperintahkan. Karena ada kemaslahatan untuk berwudu, yang pertama. Yang kedua, lewatnya kita di depan orang-orang sholat jamaah ini bukan berarti sesuatu yang terlarang, lebih baik menunggu 40 tahun. Kenapa? Karena berarti para jamaah ini telah bersutroh. Mana sutrohnya? Sutrohnya imam itu berlaku untuk seluruh makmum. Imam sholat pakai sutroh, berarti sutrohnya imam berlaku untuk seluruh makmum. Kalau kita lewat di depannya karena suatu hal, lewat saja, tidak mengapa. Bahkan kadang ada orang nggak tahu, itu ada sop di depan pasti kosong. Sementara sop yang kedua penuh, sop yang ketiga penuh, sop yang keempat penuh, dan gak ada yang paham tentang masalah sop. Jadi dibiarkan kosong. Orang yang datang masuk tahunya nggak boleh lewat di depan orang sholat. Jadi melanjutkan sop yang di belakangnya terus. Nah kita yang tahu, itu sop di depan pun dibiarkan kosong, maju aja tembus orang sholat biar diisi depan. Nah begitu, karena lewat di depan orang sholat untuk kemaslahatan diperintahkan, bukan sekedar diperbolehkan, diperintahkan. Oke, sudah ada. Oke, kiranya ini mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita berharap Bapak, Ibu, Mas, Mbak mengkaji lebih lanjut tentang indahnya Islam, karena itu akan mempertebal keimanan kita, sehingga kita merasa berislam ini bukan keturunan tapi berdasarkan ilmu. Terima kasih dan mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.